Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya khairul hadi atau khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli syai', dalam segala urusan kita, termasuk di dalam tajhizul mayyit, menyelenggarakan dan mengurusi jenazah. Ya, apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wasatun baina al-ghuluwi wal-jafa, selalu wasat, berada di pertengahan, baina al-ghuluwi wal-jafa, antara al-ghulu, melampaui batas, wal-jafa, atau meremehkan. Fa masalan, misalnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait dengan apa yang akan kita bahas, al-kafan. Kafan. Ya. Ini contoh bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang wasat. Sebagian millah, ya, jenazahnya didandani dengan, ya, segala sesuatu yang mungkin bisa mereka gunakan untuk mendandani, pakaian yang mahal, ya. Kemudian juga apa namanya, dengan berbagai macam aksesoris, dipasangi jam, dipasangi apa namanya, cincin dan yang semisalnya. Nah, sebagian lagi ada yang, ya, subhanallah, menghinakan. Ada yang dibakar demikian sampai menjadi arang, menjadi debu. Dan juga berbagai macam perlakuan yang dilakukan oleh ahlul milal. Adapun syariat Islam, syariat yang sangat mulia, memperlakukan manusia, memperlakukan umatnya dengan cara yang terbaik. Bagaimana, ya, mayit dimakamkan dalam keadaan yang terbaik, lahiriah dan juga batiniahnya. Batiniah bagaimana agar mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar mayit diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Sejak pertama kali meninggal sudah disyariatkan untuk kita mendoakan. Allahumma ighfir li abi Salama. Allahumma ighfir li abi Salama. Ya Allah ampunilah Abu Salama. Ya. Kemudian lahiriahnya dibersihkan. Di at-taghsil. Dibersihkan dengan taghsil, ghuslul mayyit. Membersihkan apa? Badan dengan memandikannya. Nah, diwudukkan, dimandikan, ya. Wabillahi taufiq. Kemudian setelah itu diberi wangi-wangian. Athayyib. Bahkan ketika memandikan dijadikan yang terakhir dengan menggunakan mada kafur. Dan ini adalah nau min anwa'i thayyib. Salah satu jenis dari jenis-jenis mada athayyib. Kemudian setelah itu dikafani. Kafan yang bersih, putih yang afdal, sebagaimana akan kita bahas. Tanpa memahalkan kafan yang digunakan di dunia israf, tanpa melampaui batas. Tidak dikasih cincin, emas, dan seterusnya. Itu semuanya sudah berpindah menjadi hartanya siapa? Ahli waris. Yunza, dilepas. Tidak disertakan di kubur bersama dengan mayit. Li'annahu mal, karena itu adalah harta. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan bagi seorang untuk ya tabdir, menyanyiakan harta. Bahkan ditanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang ya gigi palsu yang terbuat dari apa? Emas. Hal yunza, apakah gigi itu dilepas? Baik. Karena terbuat dari apa? Emas, ada nilainya. Maka dijawab oleh beliau rahmatullah alaih di dalam fatwa beliau, jika memungkinkan untuk diambil tanpa kemudian menyakitinya, merusaknya, ya, maka diambil, li'annahu mal, karena itu apa? Harta. Baik. Mungkin jadi ada seorang yang memakai hidung palsu dari emas, mungkin atau tidak? Ya, mungkin. Bagaimana dulu ada sahabat yang terpotong apa? Hidungnya. Maka dibuatlah hidung palsu dari apa namanya? Besi. Ternyata itu kemudian memadorotkan. Kemudian digunakan atau dipakai emas untuk apa namanya? Hidung palsu tadi. Ala kulli hal, ya, tidak israf, tidak tabdzir seperti sebagian ahlul milal. Memakai kain yang putih, yang bersih, yang suci, ya, tidak melampaui batas. Fa hadiyun nabi alaihi salatu wassalam, ya, hadiyun nabi, bimbingan nabi alaihi salatu wassalam adalah khairul hadi, sebaik-baik petunjuk. Nabda' insyaAllah ta'ala hadha al-masa' li qira'ati ma baqiya min hadhihi risalah. Kita mulai di sore hari ini untuk melanjutkan apa yang tersisa dari risalah ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah ad-dars as-samin asyar, pelajaran yang ke-18. Kita masuk pada poin yang ke-5, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah wa akhawati, terkait dengan mengkafani mada ya, jenazah. Khamisan takfinul mayyiti. Yang kelima, takfinul mayyit, mengkafani mayyit. Baik, hukum mengkafani mayyit adalah fard kifayah. Hukumnya wajib dikafani mayyit itu. Wa fardu kifayah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada ya para sahabat ketika seorang sahabatnya jatuh dari unta tadi dalam kisah haji Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan wa kaffinuhu fi saubaihi, perintah Nabi alaihi salatu wasallam wa kafinuhu dan kafanilah dia, ini perintah. Wal amru ya al aslu fihi madha lil wujub, dan perintah itu menunjukkan wajib, dan kewajiban yang ada dalam masalah ini adalah fardu kifayah. Baik, beberapa masalah yang terkait dengan kafan selain hukumnya adalah dengan harta siapa kafan itu dibeli. Ada soal min mali man, dari harta siapa digunakan untuk membeli kafan. Jawabnya ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ya, kain kafan itu dibeli dari harta mayit. Dibeli dari harta mayit. Jadi sebelum dibagikan kepada warasah, harta waris itu sebelum dibagikan kepada warasah ahli waris, diterangkan oleh para ulama, ya, dikeluarkan dulu untuk perkara-perkara yang, ya, yang ada sebelum kematian dia. Ya, seperti ad-duyun, seperti hutang. Ini hutang ini sudah ada sebelum dia mati. Fahada hukukun nas, hak manusia yang harus ditunaikan dulu. Kadzalika wasiyah, demikian juga apa? Wasiyah. Ya. Tayyib. Termasuk juga mu'anud tajhiz. Biaya-biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan apa? Jenazah. Tayyib. Ini dulu yang dikeluarkan dari harta mayit. Ya. Untuk keperluan penyelenggaraan jenazah, untuk kafannya, atau untuk biaya menyewa tanah, jika memang diperlukan sewa tanah untuk memakamkan dia, ya, sebagian tempat memang harus membayar mahal tanah itu untuk apa namanya memakamkan, juga harus membayar apa namanya barangkali orang-orang yang menggali, di sebagian tempat tidak bisa dilakukan kecuali dengan membayar orang. Fa yu'khadhu min malihi, diambil dari hartanya. Jadi kafan dan yang semisalnya itu diambil dari harta apa? Mayit. Kemudian digunakan harta mayit itu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Apakah itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala atau hutang kepada Bani Adam? Kemudian jika ada wasiat, maka ditunaikan wasiatnya. Selama wasiat itu ya tidak lebih dari sepertiga dari harta apa? Mayit. Baru sisanya dibagikan kepada ya warasah, kepada ahli waris. Baik, dalil yang menunjukkan bahwasanya kafan itu diambil dari harta mayit ya, adalah hadis tadi. Seorang yang jatuh dari unta kemudian terinjak. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa kafinuhu fi saubaihi, dan kafanilah dia dari dua kain dia. Dari dua kainnya. Juga hadis apa namanya di kafaninya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair. Jadi orang yang mati syahid ya dimakamkan tanpa dimandikan, tanpa dia apa tadi? Tanpa disolati, dan dimakamkan pada pakaian dia yang dia pakai. Wa yusan, disunahkan untuk dikafani juga. Tetapi tetap memakai pakaian yang bisa atau yang dia pakai dalam jihad. Dan ketika itu Mus'ab bin Umair ya dipakaikan kain kafan yang kalau digunakan untuk menutupi kepalanya terbuka kakinya, kalau digunakan untuk menutupi kakinya terbuka mata kepalanya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk ya menutupi bagian kepalanya dan membiarkan bagian kaki tidak tertutupi kain kafan, kemudian ditutupi dengan apa? Idkhir. Syahid di situ Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan ya untuk mengambil harta dari harta yang lain. Tidak merintahkan kepada yang lain untuk mengambil dari hartanya, tetapi mencukupkan dengan apa yang ya dimiliki oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Ini juga dalil bahwasanya kain kafan itu dari harta mayit, dari harta mayit. Nah, wabillahi taufik. Tetapi seandainya ada yang membelikan ya, ada yang membelikan ya tidak masalah. Terkadang dalam lingkungan itu ada RT atau RW sudah apa namanya ya menyiapkan sudah ya. Barangkali ada yang meninggal malam-malam ya, perlu disiapkan ini ya. Perlu disiapkan antisipasi. Ya, kalau malam-malam harus mengetuk toko, ya, kapan kan memperlambat proses apa? Tajhizul mayit. Seandainya sudah disiapkan, biasanya ada itu. RT menyiapkan, RW menyiapkan. Ya. Wabillahi taufiq. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Seandainya ada yang memberikan kain kafan untuk mayit. Iya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Masalah berikutnya disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Al-afdalu an yukaffan ar-rajulu fi thalathati aswab. Biwin laisa fiha qamisun wala imamatun. Kama fu'ila bin Nabi alaihi salatu wassalam. Yang afdal bagi kaum laki-laki terkait dengan kafan, kaum laki-laki itu yukafan dikafani fi salasati aswab. Dikafani dengan tiga lembar apa? Kain kafan. Disunahkan warnanya putih, biwin. Jadi tiga lembar berwarna apa? Putih. Laisa fiha qamisun. Tidak ada padanya qamis. Qamis yaitu saubun du akmam. Pakaian yang memiliki apa? Akmam. Memiliki lengan. Itu qamis. Ya. Jadi tiga lembar kain, ya, kain lepas berarti, yang berwarna putih. Ya. Bukan qamis, bukan pula apa? Imamah. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada pada kain-kain tersebut qamis, tidak pula imamah. Kenapa ini dikatakan yang afdal? Kama fu'ila bin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, mengkafani Nabi alaihi salatu wassalam dengan tiga buah apa? Atau tiga lembar kain. Ya. Dan tidaklah Allah memilihkan untuk nabinya kecuali yang paling afdal. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk nabinya kecuali yang paling apa? Afdal. Ini sisi pendalilannya. Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling mulia, orang yang paling afdal. Dicukupkan dengan tiga lembar apa? Kain kafan. Maka ini yang afdal. Ya. Jangan mentang-mentang punya harta banyak, ya, saya bisa dikafani lebih dari berapa? 3, 6, 10 kafan. Ya, bisa jadi. 10 lembar. Masalah bisa, bisa saja. Ya. Tetapi permasalahannya adalah ittiba'us sunnah. Permasalahannya adalah mengikuti apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika kita dapatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dikafani dengan 3 lembar kain kafan, ulama diketahui ala annal afdal huwa hadha. Yang afdal adalah ini. Yang afdal adalah ini, an yukaffan ar-rajul fi salasati aswabin biw. Ya. Ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah bercerita, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin biwin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam dikafani dengan 3 lembar kain. Baik. Tidak ada padanya qamis, tidak pula adanya atau di dalamnya apa? Imamah. Tidak memakai imamah, tidak memakai qamis. Baik. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dikafani? Yudraju fiha idrajan. Jadi di dalam mengkafani, ya, jenazah itu diletakkan di atas kafan, ya. Kemudian kafan itu dilipat, ya. Lipatan demi lipatan. Yudraju fiha idrajan. Yudraju fiha idrajan. Ya. Baik. Masalah misalnya ini kan kafan. Ini adalah kain kafan, tiga kertas ini. Tiga kertas HVS ini adalah apa? Kain kafan. Baik. Ini tiga kain kafan putih. Maka kita tumpuk kain kafan itu, ya, agar demikian. Sejajar. Seandainya kain kafan itu lebar. Seandainya kain kafan itu apa? Lebar. Jadi yang kita dapatkan pada kain kafan yang ada di Mamlakah Arabiah, kita dapatkan kain kafan itu lebar, ya. lebar. Baik. Panjang atau lebarnya mungkin 150 cm lebih. Baik. Adapun yang ada di tempat kita yang dijual, tadi saya berkata dengan ikhwan yang tersedia untuk contoh besok adalah 105 cm. Begitu kalau 105 kan? Baik. Atau bisa bayangkan di lingkar perut ini misalnya 95 itu sudah mepet ya, kemudian ditambah ini yang di lebar yang lebar ini ditutupkan saja maka terbuka apa namanya bagian depannya. Baik, ala farad kita misalkan kalau saya kain kafan ini lebar, maka dengan cara seperti ini kita apa namanya tumpuk seperti ini agar baik, kemudian jenazah kita letakkan di mana? Di tengah. Kemudian kita lipat satu persatu. Kita lipat satu persatu. Ya, misalnya jenazah ya. Dan kita lipat satu persatu agaklah. Lewat. Dilanjutkan. Itu. Bisa difahami? Jadi lembaran yang langsung bersentuhan dengan apa? Dengan mayit kita lipat dulu, ya. Dengan kencang, dengan rapi, dirapikan semuanya. Ya. Nabda bil yamin, Allahu a'lam. Ya. Dan ini luas, insya Allah. Ya. Kita mulai dengan yang yamin. Ya. Kana Nabi alaihi salatu wasallam yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam ya, suka untuk memulai dengan yang apa? Kanan. Fi tana'ulihi ketika memakai sandal, wa tarajjulihi dan ketika menyisir rambutnya. Bahkan beliau mensyukur pun ya ketika beliau melakukan ibadah haji atau umrah ya, beliau perintahkan kepada tukang syukur wa asyara biyadihi mengisyarahkan dengan jari beliau an yabda bil yamin untuk memulai di dari sebelah apa? Kanan ya. Ya, jadi pengurus pondok yang mau menggundul atau membros apa namanya? Tulapnya, ya kan, mungkin biar rapi. Ya. Mulai dengan yang apa? Kanan. Ibda bil yamin. Baik. Wabillahi taufik. Dilipat yang pertama. Yudroju idrojan. Yudroju fiha idrojan. Demikian. Apa hikmahnya? Ya. Hikmahnya adalah ketika, ya, seandainya bagian atas ini lepas, misalnya. Baik. Yang bawah belum apa? Lepas. Lebih kuat, lebih kenceng. Walaupun seandainya ada yang bertanya, kalau seperti ini langsung bagaimana? Ya. Jadi tiga-tiganya langsung dia apa? Di, nah, ditutupkan. Baik. Itu juga enggak masalah. Ya. Sudah menutup apa? Jenazah. Tetapi, wallahu a'lam bishawab yang afdal, wahada fi maslahah lil mayyit. Ada maslahat bagi mayit dan juga lebih kuat di dalam apa? Di dalam mengkafani, maka dilipat satu persatu, ya, yabda bil yamin dan demikian seterusnya. Baik. Ini yang afdal, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Afdalu an yakuna ar-rajulu fi aw an yukaffana ar-rajul fi thalathati aswabin biydin laisa fiha qamisun wala imamah kama fu'ila bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yudraju fiha yudrajul mayyit fiha idrajan. Nah, bisa dipahami ya Pak? Jadi yang afdal adalah dengan menggunakan tiga lembar kain kafan. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lufafah fala ba'sa. Kalau seandainya ada seorang yang dikafani ya dengan menggunakan qamis, pakai qamis kemudian izar. Izar itu bagian bawah ini, seperti orang apa namanya ihram, ya, itu bagian bawah yang dilipatkan pada bagian bawah namanya apa? Izar, ya, seperti sarung ini izar. Baik, walufafah dan satu lembar apa namanya kain yang terakhir. Ya. Jadi orang tadi memakai komis, kemudian dipakaikan apa? Izar. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah apa? Ya, naam. Yang terakhir adalah lembaran tadi, kain kafan satu lembar, lufafah. fala ba'sa, maka yang seperti ini tidak mengapa. Baik. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Di dalam masalah ini ya, disebutkan dalil tentang kisah Nabi alaihi salatu wasallam memberikan komis beliau ya untuk dipakai Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'sul munafiqin. Ya, pemuka munafik. Taib. Dan dialah yang menyebarkan berita-berita dusta. Menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan fahisyah, hadzal rajul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'sul munafiqin. Wa huwa ya, minal kafirin, tentunya termasuk dari orang-orang yang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Tetapi karena lahiriahnya dia ya bersama kaum muslimin ya. Baik. Ya, yu'amal mu'amalatal muslimin. Ya. Dia salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Baik. Mati Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam keadaan nifaq, dalam keadaan munafik. Ya. Kemudian ketika matinya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, datanglah Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul yang namanya juga siapa? Abdullah. Namanya sama-sama Abdullah. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, meminta gamisnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk dipakaikan ya, sebagai kafan bapaknya. Ya. Taib. Disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini disebutkan dalam Bulughil Maram. Yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, berkata. Lama tuwufiya Abdullah bin Ubay. Ja'a ibnuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه. Ketika matinya Abdullah bin Ubay Rasul Munafiqin, jaa ibnuhu, datang anaknya Abdullah ya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, أعطني قميصك, ya Rasulullah, berikan komismu untukku, untuk aku gunakan sebagai kafan bagi bapakku. Ukafin hufi. Ya. Aku kafani bapakku dengan itu. Fa'atahu iya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ya, memberikan kafannya ya, kepada siapa? Abdullah. Bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Barangkali ada yang bertanya. Ini musuh Allah azza wa jalla. Abdullah bin Ubay bin Salul, musuh Allah Azza wa Jalla, semua tahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kain kafan ini ya, untuk apa? Memberikan gamis beliau untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul. Atas permintaan putranya, sahabat, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat. Ya, beda antara anak dengan bapaknya. Subhanallah. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama kenapa Nabi alaihi salatu wasallam memberikan itu ya, jabron li khatiri Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk ya apa namanya menghibur ya, memberikan hiburan kepada sahabat beliau siapa? Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Wabillahi taufik. Ini yang pertama. Dan yang kedua ya. Ya. Beliau berikan itu karena dulu ketika ya, paman beliau Al-Abbas, ketika paman beliau Al-Abbas ya, menjadi tawanan perang Badar. Menjadi tawanan perang apa? Badar. Tidak memiliki gamis. Ya. Dan antum tahu di masa-masa itu, masa-masa perang Badar, awal-awal hijrah. Ya. Di antara tawanan perang Badar adalah Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau ingin memakaikan gamis untuk pamannya. tapi tidak ada yang pas sesuai kecuali gamis yang dipakai oleh siapa? Abdullah bin Ubay. Maka gamis tersebut diberikan kepada Al-Abbas. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melepas pakaian beliau, ya, mukafa'atan lahu, sebagai balasan, balas budi. Dan demi Allah, Nabi alaihi salatu wassalam tidak punya hutang budi kepada manusia. Dan kita pun diajar untuk tidak punya hutang budi. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas. Balas dengan pemberian, dengan yang serupa. Atau kalau tidak, kita tidak bisa, maka balas dengan apa? Dengan doa. Jazakallahu khairan. Ya. Sehingga hati kita ini, ya, dalam keadaan terus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memberi lillah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan. Ketika seorang memberi kepada kita, kita berusaha untuk membalasnya. Kalau tidak bisa membalas, kita doakan. Kita doakan, kita doakan, kita doakan sampai kita merasa kita sudah membalas. Sehingga hati itu bersih lillah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini pula bahayanya, ya, kita menerima bantuan dari ahlul bidah. Ya. Ahlul bidah yang menyerukan kebidahan atau yayasan-yayasan yang hizbi memberikan bantuan kepada kita, ya. Yang seperti ini bisa menjadikan hati kita lemah sehingga kita tidak berani untuk membantah kebidahannya. Tidak berani memperingatkan manusia atas kebidahan orang ini dan bahayanya yayasan tersebut masalah. Ya. Karena kita menerima, ya, bantuan dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi ini alasan kenapa atau hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wassalam beliau memberikan pakaian beliau kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Baik. Di dalam di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, ahadu ruwatil hadis, salah satu dari perawi hadis yang menceritakan Nabi memberikan gamisnya kepada Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengkafani bapaknya. Ibnu Uyainah berkata, kanat lahu indan nabiyyi alaihi salatu wassalam yadun fa ahabba an yukafi'ahu. Kanat lahu, ya, indan nabiyyi alaihi salatu wassalam yadun. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul pernah memberikan kebaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun sesungguhnya pemberian itu jika dibandingkan dengan dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan dengan dakwahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, itu saja tidak bisa dibandingkan. Yani, Nabi tidak punya hutang budi. Namun Subhanallah, ya, taib, Nabi alaihissalatu wassalam ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Seperti dikatakan oleh Ibnu Uyainah, kanat lahu indan Nabi alaihissalatu wassalam yadun fa ahabba an yukafi'ahu. Wabillahi taufik. Dari kisah ini maka diambil satu kesimpulan bahwasanya seandainya, ya, seorang dikafani fi qamisin, dengan menggunakan qamis wa izar wa lufafa, fala ba's, tidak mengapa. Tetapi sekali lagi yang afdal adalah apa yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu, ya, terkait dengan kafan bagi kaum laki-laki. Wal mar'atu, adapun untuk kaum wanita, ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-mar'atu karrajul. Ya. Wanita itu seperti laki-laki. Selama tidak ada dalil yang membedakannya. Naam, selama tidak ada dalil, maka wanita sama dengan apa? Laki-laki. Ya. Wabillahi taufik. Dan hadis-hadis yang terkait dengan pembedaan kain kafan antara perempuan dengan laki-laki, ya, dinilai lemah, ya, sehingga, ya, tidak cukup untuk membedakan antara wanita dan laki-laki. Fabadul ulama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya wanita pun dikafani ya, seperti kain kafan bagi kaum apa? Laki-laki. Fi salasat aswab. Ya. Dalam tiga kain, dengan menggunakan tiga kain kafan. Ya. Baik. Sebagian ulama, wahumul jumhur. Sebagian ulama, dan ini adalah jumhur. Kebanyakan para ulama. Kathir minal ulama, yaraun memandang bahwasanya untuk kaum wanita, ya, dikafani dengan lima pakaian. Ya. Termasuk apa yang dikatakan dan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam kitab ini, dalam risalah Ad-Durus Al-Muhimmah, ya, beliau memilih pendapat ini. Wal mar'atu tukaffanu fi khamsati aswabin. Dan kaum wanita tukaffan dikafani fi khamsati aswabin, dalam lima pakaian. Rinciannya adalah dir'un. Dir' itu ya pakaian yang menutupi badannya. Ya. Baik. Wa khimar, kemudian khimar. Jadi dir' tadi pakaian yang menutupi badannya dari leher sampai apa namanya? Betis. Ini namanya dir'. Khimar yaitu yang menutupi apa? Ya. Kepalanya ada khimar. Yang kedua. Kemudian izar, wa izar. Izar yaitu ya tadi seperti sarung. Wa lufafa kain, dan dua lembar kain. Lufafa. Jadi untuk kaum wanita gambarannya ada dua kain kafan ini yang lebar diletakkan. Ya. Baik. Kemudian bersama dengan dua lembar ini adalah dir atau kamis, dir, khimar, kemudian apa? Izar. Ini semuanya lima. Kemudian setelah itu di apa namanya? Yudraju fiha idrajan di seperti tadi tariqahnya, dilipat ya, bertahap. Lipatan yang pertama ya, kain kafan yang pertama dilanjutkan kain kafan yang kedua yang terakhir ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Jadi demikian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wal mar'atu tukaffanu fi khamsati aswabin, dir'un wa khimarun wa izarun wa lufafatain. Ini bagi kaum wanita. Ya. Nah. Baik. Dan tariqah yang biasa didapatkan di tengah masyarakat adalah ya, seperti tadi, dua lembar ini disiapkan ya. Kemudian dibuatkan pakaian tadi ya. Jadi dibuat, dipotongkan kain seukuran dari pundak sampai betis kurang lebih dua kalinya ya. Kalau ini panjangnya 120 misalnya, berarti kali dua ya. Di tengahnya dikasih lubang ya. Di tengahnya dikasih lubang fathah untuk kemudian ya, nanti ya, kepala masuk di situ. Seperti seorang pakai apa? Ya pakaian. Ya. Kemudian ya, disiapkan khimar. Ya, seperti jilbab demikian untuk menutup apa? Ya. Baik, kepalanya. Ya. Juga dari kain tadi. Wabillahi taufiq. Kemudian dibuatkan untuk sebagai izar, sebagai apa? Bagian yang menutupi bawahnya ya, seperti sarung. Setelah itu yang terakhir adalah lufafatain. Yang terakhir adalah apa? Lufafatain. Yani dua kain kafan. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa yukaffan as-sabiyyu fi thawbin wahid ila thalathati aswab. Dan untuk anak kecil ya, thayyib, dikafani dengan satu lembar kain kafan sampai tiga lembar. Satu, dua, atau tiga. Nah. Watukaffan as-saghirah fi qamisin wa lufafatain. Dan untuk anak kecil, wanita, tukaffan dikafani fi qamis, dengan menggunakan qamis, ya, wa lufafatain. Dan dua lembar kain apa? Kafan. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini dibedakannya antara kafan bagi kaum laki-laki dan kafan bagi kaum apa? Wanita. Dikatakan sebabnya adalah karena ya, terkait dengan aurah wanita, ya, ini lebih harus apa namanya terjaga, ya. Ya, semua harus dijaga, tetapi bagi kaum wanita asyad, ya, sehingga memerlukan apa namanya kain yang lebih, ya. Dan juga ada riwayat tadi yang diperselisihkan, ya, riwayat dari seorang sahabiyah Laila As-Saqafiyah radhiyallahu taala anha terkait dengan, ya, wanita dikafani dengan lima pakaian mukhtalafun fi, diperselisihkan, ya, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Dan sekali lagi, ya, jumhur kebanyakan para ulama, kathirun minal ulama, ya, mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, al-mar'atu tukafanu fi khamsati aswabin, ya. Baik, kemudian berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah selanjutnya, wal wajibu fi haqqil jami' thawbun wahidun. Baik, wal wajibu, dan yang wajib, ini penting, wal wajibu, dan yang wajib fi haqqil jami' untuk semuanya tadi, apakah itu jenazah laki-laki dewasa atau jenazah wanita dewasa atau jenazah anak laki-laki atau jenazah anak perempuan, al wajibu, yang wajib fi haqqil jami' untuk semuanya adalah saubun wahidun, cukup satu lembar. Bisyarat, dengan syarat apa? Bisyarat, dengan syarat yasturu jami'al mayyit, menutupi semua apa? Mayyit. Ya. Dan kalau kita lihat kain kafan yang ada di negeri kita ini, yang panjangnya atau lebarnya 105 cm, ya tidak cukup ini. Nah, satu jelas tidak cukup. Tidak, nah, ya, cukup. Ya. Wabillahi taufik. Nah, wabillahi taufik. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimah rahimakumullah, nah, ya. Ya. Nah, ada thariqah, nah, yang dilakukan oleh apa namanya orang yang mengkafani, bagaimana agar apa namanya, ya, kain kafan yang tidak lebar, ya, bisa apa namanya, bisa menutupi aurah, bisa menutupi, ya, jenazah, ya. Yaitu dengan tidak ditumpuk tadi, tidak ditumpuk apa namanya sejajar, ya. Kalau tadi ditumpuk sejajar, karena memang lebarnya apa, cukup, ya. Karena lebarnya tidak cukup, maka ditumpuk, ya, yang pertama, taib, nah, seperti ini, nah, yang terakhir bagian tengah, ya, taib, seperti ini, nah. Jadi dengan digabungkan tiga ini menjadi apa? Menjadi lebar. Dan ini mesti cukup untuk menutupi apa? Aurah. Mesti cukup untuk menutupi apa namanya jenazah. Jadi tiga lembar kain kafan itu tidak ditumpuk sejajar, tidak, ya, tetapi di apa namanya, di apa istilahnya, jrentrek atau apa itu, nanti ditata sedemikian rupa sehingga dia apa namanya bisa menutup. Nah, dan ini bukan sebuah keharusan seperti ini menatanya, ya. Baik. Dan kalau dilihat yang seperti ini akan, ya, akan tertutup apa namanya jenazah, memang akan tertutup apa jenazah. Ya. Wabillahi taufik. Dan insyaallah kita akan mempraktikkannya pada kesempatan yang akan datang, bi idznillah azza wa jalla. Inta yasara dzalika insyaallah. Baik. Jadi pembahasan tadi wanita itu 5, ya. Kemudian laki-laki berapa? 3. Baik, dengan ucapan ini, ya, wal wajibu fi haqqil jami', ya. Dan yang wajib bagi keseluruhannya adalah satu apa? Lembar. Sehingga seandainya pun, ya, seorang wanita hanya dengan menggunakan satu kain apa kafan yang menutupi, dan ini bukan kain yang tipis tapi kain yang apa, ya, yang cukup tebal, ya, fala ba'as, tidak mengapa, ya. Baik. Dan ketika mengkafani wanita dengan 3 lembar apa kain kafan juga tidak ada iskal, tidak ada masalah, ya. Wabillahi taufiq. Nah, di sini menjadikan kita ketika menghadapi sebuah masalah, ya, pemasangan kafan di tengah masyarakat kita, ya, jangan kita memaksakan untuk apa namanya memakai kehendak atau pendapat kita di saat-saat musibah menimpa saudara kita. Misalnya kita berpendapat sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rajjaha Syekh Al-Albani rahimahullah merajihkan bahwasanya kaum laki-laki dan wanita sama. Tiga, hanya tiga apa? Lembar. Baik. Itu yang saya yakini, masalah. Baik. Kemudian kita dapatkan di tengah keluarga kita, ada yang berpendapat memakai lima apa? Lembar tadi. Baik, sudah. Jalankan apa yang yang dilakukan itu, yang diyakini itu. Jangan kemudian menjadikan ini sebagai sebab apa? Keributan. Dan ini masih berada dalam koridor khilaf baina ulama ahli sunnati wal jamaah. Nah, terlebih kalau kemudian dengan sebab itu menjadikan kesedihan bertambah apa? Besar dari keluarga tadi. Karena ada khilaf di tengah keluarga. Nah, oleh karena itu ini semakin menunjukkan hikmah kita menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Meninggal jam 12 langsung dimandikan, jam 1 sudah selesai kafani, sudah habis itu selesai. Pagi hari orang tinggal nyolati. Tidak ada yang bertanya-tanya, ini berapa lembar? 3 lembar, 5 lembar, bagaimana ini caranya? Tidak ada lagi pertanyaan itu, selesai. Naam. Wabillahi taufik. Atau untuk menyelesaikan khilaf yang terjadi, yang sebagian khilaf itu memang seharusnya kita berbeda, seperti penyelenggaraan yang muhdatsah, sangat dianjurkan. Dan ini Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais, ya, beliau mengatakan pentingnya kita untuk menulis wasiat. Pentingnya kita untuk menulis wasiat. Bahkan mungkin itu bisa merupakan sesuatu yang wajib, kalau dengan itu akan terwujud penyelenggaraan jenazah kita dengan apa? Sesuai sunnah, dan selamat dari penyelenggaraan yang menyelisihi mada syariah. Wasiat. Karena biasa di tengah masyarakat yang memandikan itu kaum wanita. Alot sudah. Dinasihati susah sekali. Maka ditulis wasiat, nanti kalau saya mati, yang memandikan saya adalah fulan, fulan, fulan. Minar rijal. Dari kalangan kaum apa? Laki-laki. Selamat dari mukhalafah yang pertama. Baik. Adapun kafan, saya sudah menyediakan kain kafan. Kafani dengan apa yang sudah saya siapkan. 3 lembar apa? Kain, masalah. Nah, kalau jenazah saya diantarkan sesuai sunnah, kan seterusnya dari wasiat. Sehingga dengan itu, prosesi penyelenggaraan jenazah kita, insya Allah Taala akan dimudahkan. Salah satu sebabnya adalah dengan menulis wasiat. Wabillahi taufik. Kembali kepada ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wal wajibu fi haqqil jami', dan yang wajib terkait dengan kain kafan untuk seluruh jenazah baik laki-laki atau wanita adalah cukup 1 lembar kain. Wabillahi taufik. Tetapi 1 lembar itu tentunya yang menutup apa? Aurat. Taib. Dan disyariatkan bagi kita untuk memperbagus kafan. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Jika salah seorang di antara kalian hendak mengkafani saudaranya, maka baguskanlah kafannya. Jadi jadikanlah kafan itu kafan yang bagus. Nah. Baik. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah tentang makna membaguskan kain kafan. Al-muradu min hadha at-tahsin, yang dimaksud dengan memperbagus kain kafan, huwal bayad. Yani kain kafan itu putih. Wan nadhafah, juga bersih. La kaunuhu murtafi'an zaminan, bukan maknanya kain kafan itu kain yang mahal. Yang sangat mahal, bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan tahsin. Berkata An-Nawawi rahimahullah dalam Syarhun Nawawi li Sahihi Muslim, "Al-muradu bi ihsanil kafan," yang dimaksud dengan memperbagus kafan, kata Nawawi, nadhafatuhu wa naqa'uhu wa kasafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu. Yang dimaksud dengan ihsan adalah nadhafatuhu, bersih. Naqa'uhu, sucinya kain kafan. Wa kasafatuhu, tebal. Ya. Yang ini tidak tipis. Ya. Sampai kemudian masih mensifatkan warna apa? Kulit masalah. Tidak. Tapi kasifah. Wa satruhu, gimana menutup apa? Aurat. Wa tawassutuhu, dan pertengahan. Ya. Tidak kemudian mahal. Ya. Wa bilahi taufiq. Walaisal muradu bi ihsanihi, dan bukan yang dimaksud memperbagus kain kafan itu, kata Nawawi rahimahullah, as-sarafu wal mughalat. As-saraf, ya, melampaui batas untuk berbangga-bangga yang mahal-mahal, ya. Baik. Wabillahi taufiq. Karena itu semuanya akan hancur. Fadinul Islam dinun wasat. Agama Islam sekali lagi agama yang wasat. Baik, kita perlukan penjelasan ini juga, yakni terkait dengan seandainya kain kafan yang kita gunakan hanya satu, misal. Satu itu karena memang tidak ada kain kafan. Ya. Diupayakan kain kafan itu adalah tadi sifatnya, ya, menutup. Ya, syaratnya harus menutup. Ya. Makanya dikatakan oleh beliau, rahimahullah, yasturu jami al-mayyit. Yasturu jami al-mayyit. Nah, termasuk wajahnya juga ditutup. Lakin, masalah berikutnya. Lakin idza kana al-mayyitu muhriman. Namun seandainya mayit itu muhrim. Mayit itu dalam keadaan ihram, ya. Dalam keadaan ihram, apakah umrah atau apa? Haji. Ya, sebelum tahallul. Fa innahu yughassalu bima'in wa sidrin. Maka perlakuan bagi orang yang muhrim, yang ihram, sedikit berbeda dengan yang tidak muhrim. Ya. Dari sisi tidak diberi wangi-wangian, dan dari sisi tidak ditutup apa? Wajahnya. Fa'innahu yughassalu bima'in wasidrin. Orang yang mati dalam keadaan ihram, ya, dimandikan dengan air dan sidr. Wa yukaffanu fi izarihi wa ridaihi. Dia dikafani dengan menggunakan izarnya dan ridanya. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa kaffinuhu fi thawbaihi. Dan kafanilah dia dengan menggunakan dua kain apa? Ihramnya, al-izar war rida. Izar dan rida. Au fi ghairihima, atau dengan menggunakan yang lain. Barangkali izarnya hilang atau ridaknya, ya, dalam umroh haji kadang demikian, ya, terinjak orang hilang pakaiannya, ya, baik, boleh digunakan dengan yang lain, tidak harus dengan kain kafan berupa kain ihram yang dia pakai, ya. Ini maksud dari ucapan beliau awfi ghairihima, boleh juga dengan kain yang lain. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu, tidak boleh ditutup kepalanya, tidak pula wajahnya. Wala yutayyab, juga tidak diberi wangi-wangian. Karena orang yang muhrim tidak menutup kepalanya, tidak menutup wajahnya, dan tidak memakai wangi-wangian. Ini bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita, tidak menutup apa? Wajah. Kepala tetap ditutup. Ya, wajah bagi wanita yang ihram, ya, tidak memakai niqab, cadar, ya, burqu. Tidak memakai niqab wala burqu. Ya. Baik. Kata beliau, li'annahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Jadi ketika Nabi menyebutkan tentang orang ini yang meninggal terinjak unta, Nabi mengatakan fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Wabillahi taufik. Kama sahha bidzalika al-hadithu anin nabiyyi aw an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana permasalahan ini telah sahih dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wa in kana al-muhrimu imra'ah. Seandainya yang muhrim itu wanita, kufinat ka ghairiha. Ya. Jadi sebenarnya tidak ditutupi apa? Wajahnya. Tetapi ya Tayyib. Ya. Beliau rahimahullah dan juga seperti masyayikh yang lain, ya, jika itu wanita tetap ditutupi apa? Wajahnya. Ya. Karena itu aurah. Ya. Tayyib. Wa in kana al-muhrimu imra'ah kuffinat ka ghairiha. Walakin la tutayyab, namun tetap tidak memakai wangi-wangian. Tidak dikasih wangi-wangian karena dia dalam keadaan apa? Muhrim. Wala yughatta wajhuha biniqab, dan tidak menutup wajahnya dengan niqab. Ditutup tetap dengan kain kafan, namun tidak ditutup dengan apa? Niqab. Ya. Wala yadaha biqaffazain, dan tangannya juga tidak memakai apa? Qaffazain. Dua sarung tangan, karena ini terlarang bagi wanita yang sedang umroh atau haji. Ya. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bil kafan alladhi kuffinat fih. Tetapi dia tetap ditutup wajahnya dengan menggunakan kain kafan tadi yang dia apa namanya dikafani dengannya. Demikian juga tangannya, kama taqaddam bayanu sifati takfinil mar'ah, sebagaimana telah dijelaskan di depan tentang bagaimana sifat mengkafani wanita. Ya. Wabillahi taufiq. Dengan demikian selesai pembahasan tentang mata takfin. Mengkafani apa jenazah. Dan insyaallah mudah. Mudah atau tidak? Mudah insyaallah. Ya, ya, di antara kemudahannya satu cukup. Iya kan? Satu cukup berarti semua bisa. Ya. Baik, ada kain yang lebar ya, dan itu apa namanya? Tebal, yakni maksudnya tidak mensifati apa? Kulit. Ya. Baik, sudah dipakaikan untuk apa? Mengkafani jenazah, selesai sudah. Berarti semua orang bisa. Jangan mengatakan saya tidak bisa mengkafani. Saya tidak bisa mengkafani. Bisa mengkafani. Mudah. Bisa mengkafani mas? Bisa? Baik. Muyassar insyaAllah. Dimudahkan. Dan itu memiliki pahala. Indallah azza wa jalla. Baik. Nah. Menutup aurat saudaranya. Baik juga. Memandikan jenazahnya, ya. Besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh innallaha kana bikum rahima, Allah subhanahu wa ta'ala rahim kepada hambanya, ya. Baik, kita diperintahkan untuk menyolati saudara kita, ya. Dijanjikan pahala yang besar, ya atau tidak, ya. Sehingga kita pun rela meninggalkan aktivitas kita untuk sholat, menyolati jenazah, untuk mengantarkan sampai ke makam. Bagaimana tidak bersemangat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qiratan. Dua qirat. Wal qirat ka jabalil Uhud. Satu qirat itu pahalanya seperti gunung apa? Uhud. Dalam sebagian riwayat, ka jabalin azim. Seperti gunung yang sangat besar. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita akan sampai pada pembahasan as-shalah. Kita masuk kepada masalah yang keenam dari risalah ad-durus al-muhimmah. Sadisan, masalah yang keenam. Kembali kepada pembahasan ghuslul mayyit, ya. Jadi sebagiannya disebutkan lagi masalah. Ahaqqun nas bi ghuslihi والصلاه عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الاب ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصبات في حق الرجل. Yang paling berhak dari manusia untuk memandikannya, untuk menyolatinya, dan untuk memakamkannya, siapa yang paling berhak? Yang pertama adalah wasiyuhu, yang mendapatkan wasiat. Nah, dan dikisahkan bahwasanya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mewasiatkan untuk memandikan beliau tetangga beliau. Kana lahu jar. Beliau memiliki apa? Tetangga. Ya, dan beliau juga mewasiatkan untuk memandikan beliau salah seorang murid beliau. Rahimahullah. Di satu sisi menunjukkan baiknya beliau kepada tetangga. La nuzakki alallahi ahad. Ya. Yani beliau memberikan kepercayaan kepada tetangganya. Sebagaimana memberikan kepercayaan di masa apa? Ya, hidupnya. Dan memang tetangga itu ya, hendaknya berusaha untuk berbuat baik dengan tetangganya. Ya. Dan tidak dikatakan beriman ketika seorang tidak merasa aman dari gangguan dia. Ketika tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan seorang mencuri. Ya, di 10 rumah yang bukan tetangganya lebih ringan daripada mencuri barang di tempat tetangganya. Yani dosanya asyad. Ya, lebih besar. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Asy-Syaikh rahimahullah mewasiatkan tetangganya untuk memandikan beliau. Nah, tentunya juga orang yang bisa memandikan. Orang yang amin, orang yang terpercaya. Orang yang memandikan adalah orang yang mengetahui ahkam al-ghusl. Orang yang mengetahui tentang hukum-hukum memandikan. Agar dia memandikan sesuai sunnah. Dan juga amin, terpercaya. Agar dia tidak menceritakan uyub. Aib-aib yang ada pada jenazah. Barangkali ada aib, ada cacat. Ya. Kalau tidak aman, diceritakan ke sana sini. Dan ini termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Yang paling berhak adalah wasiyuhu. Kemudian kalau tidak ada yang mendapatkan wasiat. Dan tentunya ketika kita memberikan wasiat kepada orang-orang yang memiliki kemampuan tadi. Amin wa dhu ilmin. Dan memiliki ilmu tentang ghusl janazah. Thumma al-ab. Kemudian setelah itu yang paling berhak adalah bapak dari mayit. Thumma al-jad. Kemudian kakeknya. Summal aqrabu fal aqrabu, kemudian yang paling dekatnya anaknya, cucunya, ya. Baik, saudara laki-lakinya, ya. Baik. Pamannya, keponakannya. Al aqrabu fal aqrab. Ya. Yang paling berat adalah yang paling dekat dengan apa? Mayit. Dimulai dengan bapak, apa alasannya? Wallahu a'lam bishawab, dikatakan bahwasanya ya, karena bapak itu rafiqan. Masih sayang kepada siapa? Anaknya. Itu darah dagingnya. Maka ketika dia memandikannya juga bilut, warif dan kelembutan. Nah, orang yang tidak memiliki ilmu, ya mungkin memandikan jenazah dengan menggosok dengan keras, ya, misalnya. Ini kok tidak bersih bersih, digosok. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, mirip dengan apa namanya kelembutan. Nah. Nah, wabillahi taufik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Adapun bagi wanita, wal aula bi ghuslil mar'ah, dan yang paling berhak untuk memandikan mar'ah adalah ya, wasiyatuha. Ya. Wanita yang mendapatkan wasiat. Summal um, kemudian ibu. Nah, ibu kenapa dimulai dengannya? Karena memang ya, lembut. Ya. Penyayang dengan anaknya. Sumal sumal jaddah, kemudian nenek, ya, baik. Sumal aqrabu fal aqrabu, kemudian yang paling dekatnya dan yang paling dekatnya min nisa'iha, dari ya kerabat wanitanya. Di sini laki-laki memandikan laki-laki, wanita memandikan apa? Wanita. Ada masalah yang ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, baik. Terkait dengan siapa yang paling berhak untuk menyolati. Di sini dikatakan yang paling berhak siapa tadi? Hah? Wasiyuha, ya. Yang memandikan, yang menyolati juga wasiyuha, yang paling berhak. Tetapi seandainya misalnya jenazah disolati di masjid. Dan masjid itu memiliki imam rawatib. Ya. Memiliki imam apa? Rawatib. Maka yang berhak untuk mengimami, yang paling berhak adalah apa? Imam rawatib tadi. Karena dia yang memiliki sulthah di situ. Yang memiliki kekuasaan di situ. Ya. Nah, seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah. Barangkali di antara mayit ada yang memberikan wasiat, nanti saya yang menyolati fulan. Tapi dibawa ke mana? Masjidil Haram. Sudah ada imamnya. Fahuwa ahaq. Maka dia yang paling apa? Berhak. Ya. Wabillahi taufiq. Atau di masjid yang lainnya. maka yang paling berhak adalah yang menjadi imam rawatib di tempat tersebut, meskipun ada yang sudah mendapatkan apa? Wasiyah untuk menyolati. Allahu taala a'lam bissawab. Walizawjaini an yughassil ahaduhuma al-akhar. Dan bagi dua orang wanita dan suami walizawjain, dan bagi dua orang suami istri, an yughassil ahaduhuma al-akhar, boleh masing-masingnya memandikan yang lain. Suami memandikan jenazah istrinya, istri memandikan jenazah apa? Suaminya. Lain jenis diperbolehkan. Lid dalil, karena ada dalil, ya. Nah, dalil yang pertama adalah ya, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Aisyah. Ya. Wahai Aisyah, seandainya engkau mati, aku akan apa? Memandikan engkau. Ya. Baik. Ikhwati fillah rahimanur rahimakumullah. Nabi pernah mengatakan demikian kepada Aisyah di hari-hari menjelang ya, sakit parahnya beliau, yang kemudian dilanjutkan dengan wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi pernah mengatakan demikian. Ya. Kemudian juga di sini li anna siddiq radhiyallahu taala anhu ghassalathu zaujatuh. Ya. Dan karena Abu Bakar As-Siddiq dimandikan oleh siapa? Istrinya. Ghassalathu zaujatuh. Dimandikan oleh siapa? Istrinya. Nah, kalau tidak salah Asma bintu Umais. Baik. Wa li'anna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala zaujatahu Fatimah radhiyallahu anha. Kalau di atas tadi berarti yang memandikan istri, yakni Asma bintu Umais memandikan suaminya, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kasus yang kedua, suami memandikan apa? Istri. Li'anna Aliyan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ghassala zaujatahu, memandikan istrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Nah, jadi Fatimah wafat 6 bulan sesudah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, dimandikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini dalil dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq dan apa yang terjadi pada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya dalil diperbolehkan bagi suami istri untuk memandikan satu dengan yang lain, salah satunya memberikan yang lain. Dan telah kita sebutkan tadi di depan juga, kita isyaratkan bahwasanya ya, yang memandikan itu harus satu jenis kecuali beberapa keadaan, di antaranya ini ada hubungan suami istri. Baik, atau ya, yang dimandikan itu adalah anak duna tamyiz. Ya, anak yang belum mencapai umur apa? Tamyiz. Anak yang belum mencapai umur tamyiz. Ya. Wa huwa sab'u sanawat. Itu 7 tahun. Allahu taala alam. Ya. Ya. Misalnya bayi ya, atau mungkin yang ya, masih tadi balita tadi. Nah, laki-laki memandikan mayit perempuan, ya, perempuan memandikan mayit apa? Ya, laki-laki. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Atau budaknya, ya. Saya punya budak, ya, perempuan, budak saya mati. Ya. Tapi saya memandikannya. Fala ba's, yang sebenarnya tidak mengapa. Wabillahi taufiq. Ini terkait dengan masalah siapa yang berhak untuk memandikan, siapa yang berhak untuk menyolati, siapa yang berhak untuk menguburkan. Tentunya untuk kaum wanita tidak demikian, ya. Tidak diharuskan yang menguburkan adalah sejenis, tidak. Nah, ya. Bahkan tidak disyaratkan mahram. Tidak disyaratkan apa? Mahram. Ya. Terlebih terkait dengan masalah wanita tidak boleh mengikuti apa? Jenazah. Tentunya yang menurunkan jenazah adalah kaum apa? Laki-laki. Dan tidak disyaratkan dia adalah mahramnya. Nah. Wabillahi taufiq. Masalah berikutnya, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, adalah salat atas mayit. Tahap demi tahap sudah kita lalui, dari proses sejak awal meninggal, kemudian memandikannya, kemudian sudah selesai di apa? Dikafani. Siapa yang menyolati, ya? Dan seterusnya. Atau siapa yang memandikan. Sekarang masuk kepada pembahasan sifatu as-salah 'alal mayyit. Sifat ya salat atas mayyit. Baik, kita baca saja apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Baz rahimahullah, dan kita beri taklik sedikit yang perlu untuk kita sebutkan. Qala Syekh Abdul Aziz Baz rahimahullah, sifatu as-salah 'alal mayyit yukabbiru arba'an. Salat jenazah itu ya tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Yang ada adalah takbir. Arba'at takbirat. Empat takbir. Yukabbiru arba'an. Wa yaqra'u ba'dal ula. Bacaan sesudah takbir yang pertama adalah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah Al-Fatihah bi kamiliha. Membaca Al-Fatihah sempurna. Wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan aw ayatan aw ayatain fahasan. Seandainya setelah Al-Fatihah dibaca pula surat yang pendek. Ya. Atau ayat atau dua ayat fahasan. Maka baik. Tidak mengapa. Lil hadis sahih. Berdasarkan hadis yang sahih al-warid fi dzalika, yang datang dalam masalah ini, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ini yang pertama. Takbir yang pertama dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Tsumma yukabbiru tsaniyah. Kemudian setelah itu, ya, takbir yang kedua. Tsumma yukabbiru as-saniyah. Kemudian takbir yang kedua. Yusalli 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam ka salatihi fit tasyahud. Dia berselawat ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana tasyahud dia di dalam salat. Ya. Sebagaimana selawat dia dalam tasyahud. Ya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini di antara shighah. Ya, di antara selawat yang dibaca ketika tasyahud. Nah, dibaca setelah takbir yang kedua. Tsumma yukabbiru tsalitsah. Kemudian ya takbir yang ketiga. Tsumma yukabbiru tsalitsah wa yaqul, kemudian membaca doa. Intinya adalah mendoakan mayit. Dan banyak doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah ya digabungkan doa-doa tersebut. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya al-islam. ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ini doa di antara doa. Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah yang hidup di antara kita. Baik, demikian indah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Mendoakan mayit juga mendoakan apa? Ya, saudara-saudara yang masih hidup. Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah yang hidup di antara kita, wa mayyitina, dan yang sudah mati di antara kita, di antara kami, wa syahidina wa ghaibina, dan yang ada atau yang ghaib, wa saghirina wa kabirina, yang kecil atau yang besar, wa dzakarina wa unthana, yang laki-laki atau wanita. Nah, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, ya Allah. Siapa di antara kami yang Engkau hidupkan, maka hidupkanlah di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman, dan siapa yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah di atas iman. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dia, mayit. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa afihi wa'fu anhu, selamatkanlah dia. Ya. Ampunilah dia, maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempatnya. Ya. Wa wasi' mudkhalahu, luaskanlah tempat masuknya. Wa ghsilhu bil ma'i wal salji wal barad, cucilah dia dengan air, dengan salju, dengan es. Wa naqqihi minal khataya kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas, bersihkanlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantilah tempat tinggalnya lebih baik dari yang dia tinggalkan, lebih baik daripada dunia. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Masukkanlah dia ke dalam sorga. Lindungilah dia dari adab kubur. Lindungilah dia dari adab neraka. Luaskanlah kuburnya, terangilah kuburnya. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami dari pahala, dan jangan Engkau sesatkan kami sesudahnya. Ini doa yang dibaca. Ya, wabillahi taufik. Intinya adalah mendoakan maghfirah bagi mayit. Ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa ghaibina wa syahidina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Dan seterusnya dari doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau seandainya ada orang yang belum bisa menghafalkan doa ini, doakan ampunan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Dan upayakan untuk menghafalkan doa-doa yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu akmalul ad'iyah, karena sesungguhnya doa dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baiknya doa. Summa yukabbiru rabi'ah, kemudian ya bertakbir ya dengan takbir yang keempat. Wa yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi, kemudian setelah takbir yang keempat salam sekali ke kanan, assalamu alaikum warahmatullahi. Nah, dalam sebagian riwayat seandainya salam dua kali juga diperbolehkan. Ya. Apakah salam sekali atau salam dua kali? Wa yusallim taslimatan wahida an yaminih, ya. Baik. Dan dia mengucapkan salam sekali ke kanan. Kemudian ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, masalah at-talaffuz bin niyyah. At-talaffuz bin niyyah hadza laisa min hadyi Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukan termasuk petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi sebagian manusia dia meninggalkan khair katsir li ajli hadza. Banyak di antara manusia meninggalkan kebaikan yang banyak karena ini. Karena tidak bisa niat katanya. Ya. Kok enggak salat tarawih, enggak bisa niatnya. Ya. Baik. Kok tidak salat jenazah, tidak bisa niatnya. Ya. Baik. Yani at-talaffuz bin niyyah. Ya. Setiap salat ada talaffuz bin niyyah. Salat jenazah, usali salatul janazah atau bagaimana nama arba'at takbirat. Ya. Imaman atau makmuman. Tayyib. An-niyah fil qalb. Niat itu di dalam apa? Hati. Ya. Seandainya Allah Jalla wa Ala ya mentaklif kita, membebankan kita untuk melafadzkan niatan, maka kita tidak akan mampu. Banyak amalan kita yang tertolak. Tidak ada satupun yang kita lafadzkan niatnya. Antum datang ke sini taklim, sudah talaffuz bin niyyah atau belum? Ya. Ya. saya niat taklim hari ini Ahkamul Janaiz sebagai peserta ya, yang paling belakang ya, atau paling depan ya, lillahi ta'ala namtaib. Kalau seandainya harus talafud binniyah ya. Taib, seandainya talafud binniyah ya. Maka ini sesuatu yang susah, berat bagi kita. Fa kharul hadi hadi Muhammad SAW, dan kita akan melakukan itu inja ad dalil, jika ada dalil. Selama tidak ada dalil kita tidak berani. Wal ilmu indallah. Baik, tidak ada talafud binniyah. Wa yustahabu an yarfa'a yadayhi, kemudian disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Ma'a kulli takbirah, bersama setiap takbir. Takbir yang pertama yarfa' yadayhi. Allahu akbar, mengangkat kedua tangannya. Allahu akbar. Yang kedua juga Allahu akbar, mengangkat kedua tangan. Semuanya. Sebagaimana antum ketahui, ini permasalahan al-khilafiyah, khilaf di kalangan para ulama, karena tidak ada datang riwayat yang sahih dari fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam au qawlihi. Baik. Wa innama ja'at riwayah an Ibnu Umar. Hanya saja datang riwayat mauquf dari sahabat siapa? Ibnu Umar. Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wa hadha huwa ar-rajih, yang rajih insyaallah taala, yustahab an yurfa aw yanzar an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbirah. Disukai untuk mengangkat kedua tangannya bersama dengan setiap takbir. Tayyib, wa idza kana al-mayyitu imra'atan, jika mayit adalah seorang wanita, maka di dalam kita berdoa Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal barad ya, ila akhirih. Diganti dhamirnya dengan ha, Allahumma ighfir laha. Wa idza kanatil janaiz ithnatain, jika jenazah itu dua, Allahumma ighfir lahumā warhamhumā, dan seterusnya ila akhirih. Wa in kanatil janaiz akthar min dhalik, jika jenazah banyak, maka dikatakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ila akhirih. Baik. Seandainya enggak ngerti ini jenazah laki atau perempuan. Baik. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tiba-tiba ada soal jenazah. Ya. Lazas, tidak mengapa kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu ya, dengan niat mayit. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya. Yang jelas kita niatkan untuk mayit yang ada di hadapan kita. Naam. Baik. Kemudian ada masalah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, terkait jika jenazah yang disolati adalah anak kecil. Ya. Bukankah mereka belum memiliki dosa? Baik. Bukan mukallaf diangkat kolam, diangkat pena dari shaghir, dari anak kecil. Hatta yablugha, sampai balik. Baik. Apakah juga didoakan ampunan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Baik. Disebutkan di sini oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, amma idza kana faratan, adapun jika yang meninggal itu adalah ya, anak kecil yang mendahului orang tuanya. Fayuqal, maka dalam doa badalat doa lahu bil maghfirah, sebagai pengganti doa memintakan ampun untuknya ya, karena dia belum punya dosa, maka dibaca Allahumma ij'alhu faratan wa dhukran liwalidayh, ya Allah jadikanlah dia ya, sebagai orang yang mendahului orang tuanya masuk dalam surga, wa dhukran, dan simpanan bagi kedua orang tuanya, wa syafi'an mujaban, dan jadikanlah dia memberikan syafaat yang diterima untuk orang tuanya. Kemudian didoakan orang tuanya juga, Allahumma saqqil bihi mawazinahuma, ya Allah beratkanlah timbangan kedua orang tuanya dengan musibah ini, dan dia sabar dengan itu. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan lipatkanlah, besarkanlah pahala keduanya. Wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin, ya. Dan ya, alhiqhu, ya, jadikanlah dia ini, bayi ini atau yang mati ini bersama dengan ya salih salafil mukminin yang telah lalu dari orang-orang saleh kaum mukminin, waj'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salam, dan jadikan dia bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, waqihi bi rahmatika adzabal jahim, ya, dan jagalah dia dengan rahmatmu dari azab neraka jahannam. Ya. Ini terkait dengan doa bagi apa? Anak kecil. Dan sesungguhnya tidak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memiliki kalam yang bagus dalam masalah ini di dalam sifat salat Nabi. Baik. Baik. Beliau menukilkan ucapan Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Ahkamul Janaiz halaman 160. Beliau menukilkan ucapan Al-Imam Asy-Syaukani, "Idza kana al-musalli 'alaihi atau idza kana al-musalla 'alaihi tiflan, ustuhibba an yaqul al-musalli, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajra." Rawa dhalika al-Baihaqi min hadits Abi Hurairah. وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن. طيب. Asy-Syaukani mengatakan jika yang disolati adalah anak kecil, maka disukai, disunnahkan, ustuhibba, disukai untuk membaca doa Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Demikian. Allahumma ya Allah jadikanlah dia, anak ini yang mati, bagi kami salaf pendahulu, wa faraton yang mendahului kami masuk ke dalam surga, wa ajron, dan juga menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani, min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, wa rawa mislahu Sufyan, dan diriwayatkan juga semisalnya oleh Sufyan di dalam Jami'ih ya, Anil Hasan. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini sanadnya hasan tetapi mauquf. Dan beliau mengatakan wala ba'sa fil amali bihi fi mithli hadzal mawdhi', dan tidak mengapa mengamalkan ini dalam kondisi yang seperti ini, dalam kasus ini, dalam masalah ini. Wa in kana mauqufan, meskipun riwayat ini apa? Mauquf. Ya. Baik. Islam yutakhadh sunnatan, selama tidak dijadikan sunnah. Ya. Bihaitsu yu'addi dzalika ila dhanni annahu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dijadikan itu sebagai sunnah yang diyakini ini adalah apa yang dilakukan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Karena memang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memiliki pendapat dalam masalah ini. Walladhi akhtaruhu, dan yang saya pilih ya, an yad'uwa fi sholati 'ala tifli, yang dibaca ketika kita menyolati tifl adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa ghaibina wa shahidina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Ya. Baik. Itu yang dipilih oleh beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Karena di dalam doa Nabi itu juga disebut kalimat apa? Saghir. Okay. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Juga di situ mohon untuk kita tidak diharamkan pahalanya. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya. Baik. Doa itu disebutkan dalam tadi ya awal pembahasan kita, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffa al-iman. Baik, ada kalimat ini. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan maka hidupkan di atas Islam, dan yang Engkau matikan, jadi termasuk apa? Ya anak ini. Ya Allahu a'lam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Wabillahi taufiq. Ini ikhtiar Syekh Al-Albani rahimahullah, pilihan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Al-Albani Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah akan membahas tentang posisi imam ya di hadapan apa namanya jenazah. Baik. Di mana posisi imam? Qala al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wassunnatu an yaqifal imamu hidha'a ra'sir rajuli. Dan termasuk dari sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, an yaqifal imam, imam berdiri hidha'a ra'sir rajul, sejajar dengan kepala jenazah laki-laki, di posisi kepalanya, di kepalanya. Kalau wanita, wa wasaqil mar'ah, di tengah jenazah mar'ah wanita. Baik, jadi kalau sendiri-sendiri seperti itu. Lalu bagaimana jika jenazah yang disolati lebih dari satu? Ya. Yang satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Nah, padahal mau menyolati bersama. Wa an yakuna ar-rajulu mimma yali al-imam idza ijtama'atil janaiz. Jika jenazah berkumpul, mungkin empat jenis jenazah ada. Dewasa laki-laki, anak-anak laki-laki. Dewasa perempuan, anak-anak apa? Perempuan. Ijtama'at al-janaiz, berkumpul jenazah. Ya. Maka yang berada di depan imam persis adalah jenazah laki-laki dewasa. Kemudian setelah itu jenazah laki-laki, anak-anak, kemudian jenazah dewasa wanita, kemudian jenazah anak-anak wanita. Demikian tertib. Wabillahi taufiq. Dikatakan oleh beliau, wa an yakuna ar-rajulu mimma yalil imam. Yang langsung berhadapan dengan imam adalah yang laki-laki. Idza ijtama'atil janaiz, jika terkumpul jenazah. Wal mar'atu mimma yalil qiblah. Kemudian wanita berikutnya arah kiblat. Ini di depannya lagi. Wa in kana ma'ahum atfal. Jika bersama mereka ada atfal, anak-anak, qaddimas sabiyyu 'alal mar'ah, anak laki-laki didahulukan daripada wanita, tsummal mar'ah, kemudian baru wanita, tsummat tiflah, baru kemudian anak kecil wanita. Ya. Jadi urutannya demikian, laki-laki dewasa, laki-laki anak-anak, perempuan dewasa, perempuan apa? Anak-anak. Hakada tertib. Demikian tertib. Baik. Kemudian ditata, bagaimana menatanya? Wa yakunu ra'sus sabi. Baik, karena yang di depan imam adalah laki-laki dewasa, berarti posisi imam di kepalanya siapa? Ya, di kepalanya laki-laki ini. Baik, setelah itu apa? Anak laki-laki. Kepalanya disejajarkan dengan kepala apa? Ya, laki-laki dewasa. Sehingga imam berada di kepala sobi, anak tersebut. Ya, laki-laki. Yakunu ra'sus sobi hiyala ra'sir rajul. Ya. Kemudian setelah itu wanita dewasa. Imam ya disunahkan untuk berposisi di tengah jenazah apa? Wanita. Maka wanita digeser. Bagian tengah wanita sejajar dengan kepala apa? Sobi. Kepala sobi. Yang juga sejajar dengan kepala apa? Rajul. Sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan anak laki-laki. Wa wasatul mar'ah hiyala ra'sir rajul. Wa hakadha tiflah, demikian pula anak ya. Anak perempuan yakunu ra'suha ya hiyala ra'sil mar'ah, kepala apa namanya anak apa namanya wanita ini sejajar dengan kepala jenazah apa wanita. Wa yakunu wasatuha, dan bagian tengahnya nantinya hiyala ra'sir rajul. Ya, berada di tengah kepala apa namanya? Laki-laki. Ya. Wa billahi taufiq. Wa yakunul musallun. Baik, sekarang posisi makmum. Wa yakunul musalluna jami'an khalfal imam. Makmum semuanya di belakang imam. Ya. Illa an yakuna wahidan lam yajid makanan khalfal imam, kecuali kalau ada seorang makmum sendiri tidak ada tempat di belakang imam. Ya. Fa innahu yaqifu an yaminih, maka dia berdiri di samping kanannya apa? Imam. Yaqifu an yaminih. Ya. Wabillahi taufiq. Baik. Ini beberapa hal yang terkait dengan masalah mada as-shalah. Doa-doa tentang sholat jenazah ya, bisa dilihat dalam buku adkar ya, Taib Hisnul Muslim, dan juga kitab mada Bulughil Maram. Taib. Ada beberapa masail yang terkait dengan masalah sholat alal mayyit. Ya, ada beberapa masail yang terkait dengan sholat ala al mayyit. Taib. Seandainya yang meninggal itu adalah orang yang mati qatala nafsahu. Ya. Taib, membunuh apa? Dirinya. Taib, membunuh dirinya. Yani fa'ala kabirah min kabair adz-dzunub. Ya. Atau apa namanya? Ya. Melakukan dosa besar yang lain, az-zina masalan. Atau mati dalam keadaan meminum khamr. Dia melakukan dosa besar. Ya. Taib. Maka ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya ya, taib, orang yang melakukan dosa besar tidak kafir sebagaimana orang-orang khawarij mengkafirkan fa'il al-kabirah, pelaku dosa besar. Ditanya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah di dalam majmu' fatawa tentang ya, memandikan orang yang mati membunuh diri dan hukum menyolatinya setelah memandikan dan mengkafani. Al-Jawab, berkata Syekh Abdul Aziz, qatilu nafsahu yughassal wa yusalla alaihi wa yudfan ma'al muslimin. Orang yang membunuh dirinya tetap dimandikan, wa yusalla alaihi, dan tetap disolati, wa yudfan ma'al muslimin. Ya. Taib. Dan dikuburkan bersama dengan kaum muslimin. Nah. Li'annahu 'asin ma huwa kafir. Karena dia bermaksiat dan kemaksiatannya tidak menjadikan dia apa? Kafir. Ada i'tiqad ahli sunnah. Ya. Taib. Qatala nafs atau qatlu nafs maksiat. Membunuh diri adalah maksiat, bukan kekafiran, kata beliau. Ya. Fa idza qatala nafsahu, jika seorang membunuh dirinya, wal iyadu billah, yughassal wa yusalla alaihi, dimandikan, disolati, wa yukafan wa yusalla alaihi wa yudfan ma'al muslimin, tetap diperlakukan seperti ya keumuman jenazah kaum muslimin. Lakin akan tetapi, kata beliau, yang bagi lil imam al akbar, ya, seharusnya bagi seorang imam, ya, waliman lahu ahamiyah, atau orang yang terpandang, an yatruk as-salah alaih, untuk tidak menyolatinya, min babil ingkar, sebagai bentuk apa? Pengingkar. Ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyolati atas Ma'iz, Nabi memerintahkan sahabat untuk menyolatinya. Solatlah untuk saudara kalian. Beliau sendiri tidak menyolati apa? Ma'iz. Nah. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah. Dalam kesempatan yang sama, beliau menyolati mar'ah al-ghamidiyah, wanita ghamidiyah, yang dirajam karena apa? Az-zina. Ya. Taib. Ketika wanita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ini juga menunjukkan tidak kafirnya pelaku dosa besar. Ya. Baik. Pelaku dosa besar tidak kafir, di antara dalilnya ditegakkan atas mereka had. Bukan semuanya dipenggal lehernya, tidak. Kalau dia kafir maka dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya murtad maka bunuhlah dia. Namun nyatanya tidak. Yang mencuri diapakan oleh Islam? Dipotong tangannya. Ya. Taib yang berzina wa huwa ghairu muhsan, yang berzina dan tidak muhsan diapakan? Disambung. Nah. Wabillahi taufik. Yang muhsan dirajam. Tetapi bukan kufron haddan. Dibunuh haddan. Buktinya Nabi menyolati. Ketika datang seorang wanita, Ghamidiyah, datang kepada Nabi SAW, hubla, dalam keadaan hamil. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Aqim alayya al-had. Tegakkan atasku had, ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak. Tidak. Ada janin di perutnya. Itu yang menghalangi Nabi menegakkan apa? Had. Karena di antara syarat had adalah tidak kemudian melampaui pada orang yang tidak berbuat apa? Zalim. Ya. Ditegakkan had tapi kemudian mati janinnya. Apa salah janin? Dinanti sampai lahir. Subhanallah. Jujur wanita ini. Jujur taubatnya. Jujur penyesalannya. Dibawa bayinya yang baru lahir kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah sudah lahir. Tegakkan atas saya had. Kata Nabi tidak. Dia masih butuh. ASI, susu. Susui dia. Ya. Sampai dia mandiri. Kasih sayang Nabi SAW. Ya. Dibiarkan. Yang kalau seandainya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ya. Sudah. Ya. Kemudian datang lagi kepada Nabi SAW dengan membawa ada anaknya yang sudah bisa memegang roti. Sudah bisa makan roti. Ya Rasulullah, dia sudah bisa mandiri. Tegakkan atas saya had. Maka dirajamlah wanita ini. Famatat. Mati. Ya. Dan beliau menyolati wanita ini. Radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya tobat wanita ini seandainya dibagikan kepada 70 orang ahlul Madinah, mencukupi. Tobat yang azim. Ya. Tobat yang demikian agung. Ya. Dipersaksikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, sihatu taubatiha. Benarnya tobat wanita ini. Ya. Wabillahi taufiq. Dan insyaAllah beberapa masail yang terkait dengan as-salah, ya, mungkin akan dibahas dalam tanya-jawab. Mungkin sebagian pertanyaan juga terkait dengan masalah apa? As-salah. Nah. Baik, sampai jam berapa? Mau diteruskan? Sampai setengah enam? Atau? Ya. Apa? Berapa? 5:15. Sekarang jam? 5:15. Selesai berarti. Tidak apa-apa kalau lanjutkan. Ya. Mungkin persiapan ya, persiapan sholat dan juga persiapan yang lain. Tapi masih ada materi dari kitab Durus Muhimmah. Insyaallah besok pagi kita masih melanjutkan apa? Materi. Kemudian juga apa namanya, melanjutkan tanya jawab. Dan seandainya tanya jawab itu sudah tertulis dan bisa disampaikan, mungkin bisa disampaikan ke kita lebih awal. Nah, mungkin bisa kita lihat dan kita murojaah, kita buka di beberapa kitab untuk mencari jawabannya seandainya memang ya diperlukan untuk kita murojaah. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan.